Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia yang diberkahi Allah. Kita sangat berterima kasih sekali kepada RRI yang terus menyiarkan acara penyejuk hati dan keimanan ini. Semoga acara ini yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun memberikan pencerahan bagi banyak jiwa di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kegoncangan ini. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bah arti penting daripada kita menjadikan hidup ini lebih berarti dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka pada ayat berikutnya kembali Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, baik yang beriman ataupun tidak beriman, untuk tidak melakukan sesuatu kebodohan, tidak membuat dan menebar bencana gara-gara ulah tangan dia sendiri, di mana akhirnya orang akan tersiksa atau menjadi terkena dampak daripada perbuatan bodoh dia itu. Nah, kita saat sekarang ini sedang menghadapi masa-masa pemilihan, mungkin pemilihan legislatif sudah kita lalui, sebentar lagi kita akan, atau belum kita lalui akan. Ya, akan kita lalui ya, atau ke depan kita akan memilih presiden. Maka janganlah kita mengatakan seperti yang pernah disampaikan Ustaz Zainal, ah ngapain emang gua pikirin gitu. Tetapi sebenarnya lah kita memiliki motivasi yang juga seperti yang dikatakan Ustaz Zainal pada pertemuan kita yang lalu, kayaknya kita harus memikirin, karena jangan sampai gara-gara kita tidak memberikan suara dan akhirnya orang-orang yang zalimlah yang menjadi pemimpin bagi kita, dan kemudian akhirnya yang memimpin kita itu menzalimi diri kita dan menzalimi orang banyak. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan mendiskusikan ayat yang sangat menarik ini bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Dalam hal ini mungkin bisa diawali oleh Ustaz Perdana. Fadal Ustaz. Terima kasih Ustaz Hadi. Salah satu yang menarik dari pembukaan surat ini adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk wattaqu, bertakwalah kamu. Banyak sekali di dalam Al-Quran kalau kita lihat penggunaan kata-kata takwa, apakah langsung dengan kata takwa itu sendiri, wattaqullah, ya takutlah kepada Allah, jagalah diri kamu dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau di dalam keterangan ayat ini dengan mengatakan wattaqu fitnatan, yang artinya waspadalah terhadap berbagai fitnah atau kerusakan-kerusakan yang akan muncul. Begitu juga dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap selalu berusaha membentengi diri kita dan juga keluarga dan masyarakat kita. Ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga mereka, perhatikan mereka, jangan biarkan mereka terjebak ke dalam lembah kemaksiatan, dan kita menganggap diri kita adalah orang terbaik dengan mendekatkan diri kepada Allah tapi membiarkan mereka. Jadi sebenarnya perintah bertakwa kepada umat manusia itu tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Nah, kita baru-baru ini sudah mendengar tentang kejadian bocornya, hancurnya bendungan Situ Gintung. Sebenarnya siapa yang bersalah dalam hal ini? Apakah ini memang murni musibah dari Allah Subhanahu wa taala ketika air itu terlalu besar sehingga menghancurkan bendungan, ataukah memang ada semacam kelalaian dari manusia? Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada kita. Tapi sebelum kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan na'udzubillah jangan sampai kita melakukan itu, hendaklah kita kembali introspeksi kepada diri kita sendiri. Dan memang dari berita-berita yang disampaikan, ternyata bendungan Situ Gintung itu sudah retak pada tahun 2007, airnya sudah merembes, dan itu tidak dilakukan pemeliharaan secara lebih maksimal dan intensif, sehingga akhirnya pada tahun 2009 terjadilah kejadian yang cukup mengenaskan dengan begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan. Artinya apa? Seorang muslim di dalam kehidupan ini diperintahkan untuk bertakwa. Takwa tidak hanya sekedar duduk di atas sejadah, berzikir, membaca Al-Quran, tapi lebih daripada itu, segala hal yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita, di samping kualitas keimanan kita, itu adalah merupakan bagian lain daripada perilaku takwanya seorang muslim. Ya, ini menarik sekali kalau kita kaitkan Ustaz Zainal antara apa yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa sering sekali ya kalau ada suatu musibah menimpa kita, apakah musibah itu namanya bencana alam ya, atau musibah dalam artian karena apa krisis global dan sebagainya, orang selalu sekali mengatakan ah ini kan sudah memang kehendak Allah. Apa seperti itu motivasi hidup manusia Ustaz, seharusnya begitu? Iya, benar, memang Allah berkehendak. Iya. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang perlu dicegah sehingga itu tidak terjadi. Misalnya ada faktor memang itu bukan usaha manusia, seperti puting beliung. Itu kan mungkin ada yang mengatakan akibat global warming terjadilah puting beliung atau terjadi hujan yang begitu dahsyat dengan tiba-tiba dengan kecepatan angin yang begitu deras cepatnya. Itu memang ada, di satu sisi ada memang bencana, kalau menurut Islam bukan bencana alam ya, tapi bencana memang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Tetapi ada juga akibat kelalaian manusia. Tidak saja jauh di Situ Gintung, sebenarnya di hampir Indonesia ini, negara kita ini, ada benih-benih mati iman, mati rasa, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha melihat dan maha mengawasi. Jadi apa, birokrasi kita, pegawai di Indonesia ini bekerja itu masa bodoh. Emang gue pikirin, itu udah masih tinggi. Artinya ada laporan dari masyarakat, emang gue pikirin, gue kerja gaji segitu, tak kerja pun gaji segitu. Ngapain sibuk-sibuk turun ke lapangan, tidak ada ongkos operasional yang bertambah. Inilah benih-benih kehancuran bagi bangsa Indonesia. Bersumber dari matinya iman tadi, lima yuhyikum tadi itu tidak ada. Motivasi bekerja selain untuk memperoleh gaji itu pun itu saja, tidak ada lebih bahwa saya bekerja bagaimana mensejahterakan rakyat. Tidak. Dari puncak pimpinannya, dari calon-calon presiden yang mau naik di tahun 2009 ini, calon legislatifnya, para birokratnya, para stafnya, kita menemukan itu banyak. Bukan berarti semua begitu, ada memang yang baik. Maka kita lihat di Sumatera Utara ini, begitu hujan sedikit di kota Medan ini langsung banjir. Kita berteriak di RRI bagaimana supaya kita yang bukan orang teknik saja tahu, daripada dibangun aspal yang bagus, parit tidak diselesaikan, tidak menyelesaikan masalah. Jalan dibangun begitu cantik, 2 minggu berlubang lagi. Kita mengatakan itu, tapi tetap saja para birokrat, para pengambil keputusan tidak melakukan. Karena apa? Karena imannya sudah mati, rasanya sudah mati, yang dipikirkan kepentingan pribadi saja. Iya, padahal banyak pula yang dalam musim kampanye lalu Ustaz berteriak kami akan gratiskan pengobatan, menggratiskan pendidikan, jalan saja tidak dapat diperbaiki, kan itu permasalahannya. Ya. Jadi Ustaz Fajrul, kata-kata kezaliman di sini yang disebutkan ya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum. Orang-orang yang zalim, seperti yang tadi sudah dikatakan sebahagian cirinya oleh Ustaz Zainal, artinya tidak peduli dengan nasib orang lain, kan enggak aku yang kena begitu. Ini kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alamu annallaha syadidul iqab. Kira-kira Ustaz, apa ciri daripada orang zalim itu dan mengapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sangat murka di sini sehingga dia mengatakan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras siksanya. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Memang banyak sekali kita mendapatkan dalam ayat Al-Quran kata-kata zalim. Tapi lihatlah, walaupun banyak kata-kata zalim itu, tapi tidak semua kata-kata zalim itu sama dengan ayat yang kita kaji saat ini. Artinya memiliki memiliki kondisi yang memang betul-betul Allah itu mengeluarkan sesuai dengan ayat itulah. Iya, sesuai dengan ayat itu, sesuai dengan apa yang di akhir dari dikaji dalam ayat itu. Sedangkan ayat yang sekarang ini Allah mengatakan annallaha syadidul iqab. Kita sebetulnya sudah tahu bahwasanya Allah itu sangat, siksaannya sangat pedih, sangat berat, sangat sangat tidak bisa seseorang pun mampu menahan bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi di sini dimunculkan adalah untuk mengingatkan kembali bahwasanya azab Allah itu pernah ada pada masa-masa dahulu. Sehingga disebutkan ini untuk mengingatkan kembali bahwasanya zalamu di sini bukan dikhususkan saja kepada orang-orang yang berbuat zalim, tapi khasah di sini juga adalah orang-orang yang tidak berbuat. Artinya bisa kita ambil dari riwayat Bukhari yang mengatakan, menggambarkan bagaimana seseorang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melanggar bagaikan orang yang naik kapal laut. Kapal laut itu kalau seandainya bocor di bawah, kalau seandainya orang yang di atas itu tidak mau bahu-membahu untuk menolong, maka dia akan ikut tenggelam juga. Tapi ketika orang itu bekerja sama dalam hal ini, itulah akan menghasilkan sebuah kedamaian, dalam arti kata selamat dari apa yang dihadapinya pada saat itu. Iya. Dan banyak sekali Ustaz Hardi tentang hadis-hadis, bukan hadis Bukhari saya, tapi hadis Muslim juga mengatakan bahwasanya, menegaskan bahwasanya dalam konteks ayat yang kita kaji saat ini adalah menjelaskan bahwa dari Zainab binti Jahash yang mana bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita ini bisa hancur sedangkan ada orang di dalamnya, adalah di dalam kampung itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat beragama. Kata Rasulullah, na'am, dengan tegas, idza kasural khubus, apabila lebih banyak orang berbuat maksiat daripada orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menarik sekali Ustaz. Banyak sekali perumpamaan masalah ini. Ya, jadi saya teringat juga dengan satu kisah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia mengatakan kalau sekiranya ada 1000 tukang membangun, ya, dan ada satu orang yang merusak, menghancurkan bangunan yang dibuat oleh 1000 tukang ini, lama-lama bangunan itu juga akan hancur begitu. Bagaimana pula kalau hanya satu yang membangun dan 1000 orang yang merusaknya, maka tidak akan pernah terjadi pembangunan itu. Dan inilah kondisi yang mungkin kita saksikan saat sekarang ini begitu, di mana banyaknya perusak-perusak. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri mengatakan orang yang diam ketika dia melihat suatu kemungkaran ini juga adalah perusak begitu, walaupun dia sebenarnya tidak melakukan kerusakan itu, tapi karena diamnya dia, seorang pejabat yang dia mampu sebenarnya melakukan perubahan, tetapi dia tidak melakukan perubahan itu, tetapi SB, selamat badan, dia menyelamatkan dirinya sendiri, maka dalam hal ini dia berarti juga melakukan kerusakan itu. Jadi Ustaz Perdana, mungkin antum ada sedikit penjelasan bagaimana sebenarnya kezaliman itu dapat merusak bukan hanya pada seseorang, tetapi merusak lebih luas dampaknya, Ustaz. Iya, sebagaimana dalam keterangan terdahulu para narasumber kita sudah memberikan satu penjelasan bahwa sebenarnya ketika seseorang melakukan tindakan kezaliman, maksiat, dia tidak hanya berhenti sampai pada tahap itu saja. Akan tetapi akan tetap ada peningkatan-peningkatan kualitas dan kuantitas dari kejahatan yang dilakukannya. Kalau hari ini dia mencuri uang 100.000, besok tidak hanya sekedar 100.000, karena dia melihat akan ada peluang lebih besar untuk mencuri uang yang lebih banyak lagi. Kalau hari ini dia menampar orang, maka besoknya kemungkinan besar dia akan ikut menendang dan melakukan tindakan-tindakan yang lebih parah lagi. Jadi sebenarnya kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerusakannya tidak hanya berhenti sampai setahap itu saja, akan tetapi terus berlanjut dan berlanjut, sehingga akhirnya akan terjadilah perluasan kehancuran yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang telah kita dapatkan dari para narasumber, para asatiz kita pada kesempatan ini. Ada beberapa catatan penting kita, yaitu bahwa kesadaran untuk berbuat kebaikan itu bukan hanya dari kalangan bawah, rakyat jelata saja, tetapi seluruh lapisan harus berbuat, yaitu dari kalangan pejabat tingkat tertinggi, presiden, kemudian para menteri dan seluruh stakeholder di bangsa ini, maka begitu juga akan terciptalah, dengan demikian akan terciptalah perbaikan itu. Yang kedua, janganlah kita mengira bahwa kerusakan yang kita lakukan sendiri atau yang kita perbuat sendiri itu tidak berdampak terhadap orang lain, tetapi itu sangatlah berdampak, seperti apa yang terjadi di banyak kejadian di negara kita ini, hanya karena segelintir orang yang tidak peduli dengan sesuatu, akhirnya terjadilah bencana atau musibah yang itu dapat menelan puluhan jiwa. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat zalim bahwa kezaliman itu dia akan dapatkan balasannya berupa syadidul iqab, azab, ya, siksa yang teramat pedih. Jadi tinggal kita memilih ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau wal'iyadu billah malah memilih untuk mendapatkan siksanya. Ini demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah bersama para asatiz, Ustaz Perdana, Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul, mengucapkan terima kasih. Ala husni istima'ikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.